Persamaan Dasar Akuntansi. Persamaan Dasar Akuntansi atau PDA adalah sistematika pencatatan yang menggambarkan suatu hubungan yang ada pada perusahaan, yaitu pengaruh transaksi terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aktiva dengan sumber dananya. Harta yang diperoleh dari pemilik perusahaan disebut modal atau ekuitas, sedangkan harta yang diperoleh dari pihak lain disebut kewajiban atau utang. Bentuk persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Harta sama dengan modal. Pada awal pendirian perusahaan, pemilik menyetor sejumlah dana sebagai investasi ke dalam perusahaan. Dalam perjalanannya, harta perusahaan dapat diperoleh dari pihak lain, yang biasa disebut kewajiban atau utang. Sehingga bentuk persamaan dasar akuntansinya akan menjadi harta sama dengan utang ditambah modal. Adapun rumus-rumus dalam persamaan dasar akuntansi adalah sebagai berikut. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Aktiva sama dengan pasiva. Harta dikurang utang sama dengan modal. Utang ditambah modal sama dengan aktiva. Harta sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan ditambah beban. Harta ditambah beban sama dengan utang ditambah modal ditambah pendapatan.